رفع الترمذي وقال لم يقصد الترمذي حديث حسن صحيح وداوي إيكي إيكو حديث حديث حسن كان حسن صحيح كان صحيح قال وعن الطفيل بن أبي بن كعب لان سانكين طفيل بن أبي بن كعب أنه سدوني طفيل إيكو كان أونو سوبو طفيل إيكو يأتي نكاني سوبو طفيل Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar. Dan ini yang saya katakan ini. Fa yahdu ma'hu ila suq Abdullah bin Umar. Fa yahdu mongko berangkat sapa iku jenenge Abdullah ma'hu serta ni Tufail ila suqi marang pasar. Kala ila suqi marang pasar, ngoten. Kolang di kosok atau fail faida godauna mongko ing dalam nalikani berangkat sopo kita. Kala faida godauna mongko ing dalam nalikani berangkat sopo kita. Ila suki marang pasar. Lam yamuro mongko ora lewat sopo Abdullahi Abdullah bin Umar. Ala sakotin ingatasi sakot. Sakot itu penjual barang-barang murahan. Jadi penjual barang-barang murahan. Barang-barang yang nilainya rendah. Itu namanya sakot. Penjual barang-barang murahan. Si murah-murah ini jenis sakot. Wala sohibi bayatin lan ora wong kang duweni jual beli barang-barang mewah. Wala miskinin lan ora wong sing miskin. Wala ahadin lan ora wong siji. Illa salama kecuali ulu salam sopo Abdullah alaihi ingatas sakot sohibi bayatin ahadin. Niku Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mengajak Tufail pergi ke pasar pagi-pagi. Gak krono apa? Krono kepingin mengucapkan salam. Tidak ketemu dengan penjual barang-barang murah. Juga tidak bertemu dengan para penjual-penjual barang mewah. Juga tidak bertemu dengan orang miskin dan seorang pun. Kecuali Abdullah akan mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walah, gak mari. Pasar Bantul le sepi. Kanan kiwa wong terus. Salam terus sampe ning. Coba teman nglakoni koyo ngono keso-keso wani apa ora. Hah, nang Pasar Bantul. Assalamualaikum. Ngono ae. Gala. Paling dari wong gendeng sampean. Iya toh? Aduh, mulai kapan iki? Galan, dah iki nuruti dawuh Kanjeng Nabi malah diarani wong gendeng ngono. Lepiye wong kita ngelakoni syariat mbok arani wong gendeng. Kita nek meneng wae jerene tidak mempunyai aktivitas ngono iku. Belo agama jere teroris. Lepiye mbok karepno pengangguran jere engko ngerusak terhadap devisa negara. Lepiye kowe. Ya toh. Waduh, karpe. Gala ila salam aleh. Gala cinta tanah air. Ibi, kadang salah paham. Buh lah, wis. Nuruti wong, kita gak jalan. Gino, isbano diarani wong gendeng. Sementing ngaran ngikuti syariate Kanjeng Nabi. Wong kita dianjur oleh Nabi. Dikira nang Allah Ta'ala. Sampai-sampai wong ngarani kuwi sebagai orang gila. Sampai gila laka majnun. Orang mengatakan, hei orang edan nih. Masuk nang dindi kok salam. Boy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngoten ketemu om. Piye Ramadan? Pedamu tak kekno nek kowe wani ayo. Sepedanya langsung saya kasihkan ini. Berani kok? Kok takutin? Ini Pasar Bantul. Gue ripai sing takon ngawasi teko ado. Salam tenan opo ora ngono. Ngono iku ya guyu wae. Gala. Kaya gitu. Bundi tadi. Kala faqala ngendika sapa tu fail tu fail fajitu mongko nekani sapa ingsun Abdullah ibn Umar ing Abdullah bin Umar yauman ing dalam siji dina fastatba'ani mongko ngongkon melok ngongkon melok yuk, menyuruh ikut fastatba'ani mongko ngongkon melok sapa Abdullah ing ingsun ngongkon melok ila suki marang pasar. Gala suatu saat saya mendatangi Abdullah bin Umar, lalu dia menyuruh saya ikut ke pasar. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun lahu marang Abdullah bin Umar. Ucap gini, ma tasna'u wisuk, ma ing opo, tasna'u agawi sinten panjenengan, bisuki ing dalam pasar. Wa anta hali utai panjenengan, ikula takifu. Gala wa anta hali utai panjenengan, ikula takifu. Orang ngerti sinten panjenengan. Nggih, alal bai'i ing atase jual beli, wong jenengan gak paham jual beli. Wala tas'alulan ora takon sinten panjenengan. Anis silai saking pira-pira barang, benda, barang dagangan. Wala tasumu lan ora. Kala wala tasumu lan ora. Wala tasumu lan ora ngenyang, ngenyang itu menawar. Wala tasumulan ora menawar sinten panjenengan biha. Kala ing dalam iku jenenge pasar. Ngono kan Suti. Nek blonjo, assalamualaikum. Berarti blonjo. Ketemu nek assalamualaikum. Ya Suti, wis. Entuk jodoh esuk. Lek wani tapi. Kala wala tasumulan ora nyang sinten panjenengan biha ing dalam pasar. Wala tajlisulan ora lungguh sinten panjenengan. Fi majalisi suqi ing dalam piro-piro nggon lunggune pasar. Fi majalisi suqi ing dalam piro-piro nggon lunggune pasar. Nopo yang akan engkau lakukan di pasar? Jenengan tidak ngerti terhadap jual beli. Jenengan juga tidak melakukan apa namanya tanya tentang barang-barang, juga tidak melakukan tawar-menawar, juga tidak duduk di tempat duduknya pasar. Nopo sing jenengan lakukan? Wakululan ngucap sapa ingsun ijlis binaha huna natahaddas. Kala wakululan ngucap sapa ingsun. Wakululan ngucap sapa ingsun. Ngucap wakululan ngucap sapa ingsun. Kala ngucap ngene ijlis lungguh sapa sira bina kelawan kita hahuna ing dalam kene panggonan. Nah, natahata semongko omong-omongan sopo kita lah ya mbok njenengan lungguh kene wae kali kula. Nanti kita bisa berbincang-bincang kan enak daripada melaku-melaku tidak jual beli tidak apa nang pasar meneh ngoten. Faqala mongko ngendika sinten Abdullah bin Umar, ya Aba Batnin, he bapak weteng. Mergane gendut iki. Kala ya Aba Batnin, he bapak weteng. Wong iki kendut iki to fel. Alhamdulillah rek ngene kurus-kurus tirakat kabeh. Cara ono langsung tak jeruki apa patenin. Makanan lan ono sapa atu fel utu fel. Pasar saiki wis langsing lho. Oh iya lawa muni fel. Apa ora kowe? Apa kurang mangan jane? Makanan lan ono sapa atu fel iku zabatenin. Iku nduweni weteng, artine wetenge gedhe. Ala. Ngene iki. Wetenge gedhe tapi sapa iki? Tabiin ya. Tau ketemu sahabat. Innaman nagdu, jerene sinten Abdullah bin Umar. He. Apa batenin? He perut? He gendut? Ngono menen. Ngono iki maksude. He gendut sini kok. Innaman nagdu min ajli salam. Ngono. Inamanagdu angin pastine pergi sapa kita min ajli salami krono arai salam min ajli salami krono arai iku jenenge salam. Kita itu mau pergi ke sana cuma ingin mengucapkan salam. Berarti kita itu menyebut salah satu tubuh orang, sifat orang itu tidak apa-apa. Kalau itu lucunya mulatofah istilahnya. Ya. Ya, yes lah ya. Ben ada keakraban ngono lho. Hmm, ben ada keakraban, bukan menghina ini. Biar ada keakraban. Nah, itu ndak apa-apa. Ini tujuannya biar akrab antara Abdullah bin Umar karo sapa? Sokaro At-Tufail. Maka yang dipanggil adalah Hendut, Hendut, Hendut. Nah, ngoten niku. Hendut, Hendut tak omongi. Ndak ngoten niku. Ini untuk pengakraban, bukan untuk mencela, kan beda kan? Menyebutkan salah satu bentuk fisik untuk mencela atau untuk akrab itu benten. Qala inna managhdu min ajli salam. Kita ke sana itu untuk menyebarkan salam. Nusallimu ulu salam sapa kita. Alaman ing atase wong. Nusallimu ulu salam sapa kita. Alaman ing atase wong. Laqinahu kang ketemu sapa kita ing man. Lagi nahu kan ketemu sapa kita ingman, baik kita kenal atau tidak kita kenal. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Malikun Imam Malik. Yo nggih ganjaran iki kadang malu orang. Assalamualaikum dhisik ngoten. Assalamualaikum ngoten apa-apa sapa ketemu assalamualaikum. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Malikun fil Muwatta dalam kitab Muwatta bisnadin kelawan sanad. Sahihin kang sahih. Sohihin kang soheh ngoten niku. Babu kaifiyatis salam utawi kiku bab nerangno carane salam. Piye carane mengucapkan salam niki yustahabbu den sunahno. Apa ayyaqula apa yen to ngucap sapa al-mubtadi'u wong kang ngawiti. Sapa al-mubtadi'u wong kang ngawiti bisalami kelawan salam. Ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati mongkon nekani sapa al-mubtadi bidomiril jam'i kelawan domir jamak assalamualaikum. Nah, bukan assalamualaika tapi assalamualaikum. Ini demi untuk penghormatan juga. Ini etikani nek ngormati wong pakai domir jamak. Walaupun orangnya yang kau ucapkan salam cuma satu. Nggih. Niki wa ing kana senajan ono sopo al-musallamu alaih sopo wangkang disalami sopo al-musallamu alaih sopo wangkang disalami iku wahidan iku siji iku wahidan iku siji kala siji baik lanang utawa wedok ya tetep ya wedok salam nang wedok mama nih ya pakai assalamualaikum ngoten wedok salam karo wedok lho enam. Nah, awakmu ora usah salam, mbak-mbak ketemu salam baik ngono opo anem itu. Walaupun mbak-mbak salam karo perempuan. Perempuan wanita salam sama wanita. Salamnya pakai assalamualaikum. Tidak pakai assalamualaikunna ora. Iya toh? Enggak akunna. Yo cara dhewean yo gak assalamualaiki ora. Tetap assalamu cuma wong lanang nek salam karo wong wedok niki hukume makruh. Ngono mboten kenging. Nggih. Nek ana fitnah malah hukume haram. Pone mek tujuane nggudo wae. Cuit-cuit. Assalamualaikum. Tujuane nggudo mboten kenging nggih. Wong wedoke sing disalami hukume haram jawab. Walaupun cara gak ana nggudo. Ya, yeah. Sing salam Ramadan, assalamualaikum. Sing wedok meneng wae. Gak usah jawab. Mergane jawabe hukume haram. Fatul Muin lho. Nah, engko ana engko iku. Terakhir-terakhir. Aja boyong sik ensu iki. Dadi niku iki. Dadi nggak usah usah dijawab nek wong wedok sing napa jenenge sing apa? Nek wong wedok disalami kangkang mesti ora usah napa jawab kecuali nek bareng-bareng lho betul ya nang kelas ya yeah. Misale sampean guru ngaji gak ono sing iso ngaji Quran kecuali sampean nek apa-apa ngajar wong wedok ngene iki ya Zak ah ngene iku baru oleh assalamualaikum gak apa-apa jawabane karena bareng-bareng ini jarang apa ndak akan timbul nang yang namanya fitnah ngoten. Tadi nek ono mbak-mbak ono disalami wong lanang kok meneng wae. Oh, iki ngerti syariat berarti. Bukan berarti sombong. Sombong rek. salam gak jawab duso sing gak paham kuwe. Berarti mbak-mbak iku ngerti nek jawab salami wong lanang iku hukume haram. Ya gampang wae saiki kan sutine kepindel lo arek paham syariat karo ora. Assalamualaikum. Kok jawab sing wedok? Oh, gak sido entuk awakmu. Arane. Ya lha kok gak dijawab. Oh, salihah iki rek. Yo, ngono. Eh Mariadi ya. Hah? Nek sing nyedheki wis gak salihah tenan. Kala waya kulu lan ngucap sapa al-mujibu wong kang jawabi. Kok ada perincian nang Fathul Muin ini ada nanti akhir-akhir. Waya kulu lan ngucap sapa al-mujibu wong kang jawabi. Ngucap ngene, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pakai wawu. Fayati mongko nekakno sapa al-mujib biwawil atofi kelawan wawu atof. Fi qawlihi ing dalam ucapane al-mujib rupane ucapan wa'alaikum, rupane ucapan wa'alaikum. Bon, an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhuma qol. Nanti kau sinan Imran. Ja'at kau sabar julun wang lanang ila nabiyyi marang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ilan nabi faqala mongko ngendika kala sabar rajul ngendika ngeten assalamu alaikum faradda mongko jawab sinten kanjeng nabi alaihi ing atase rajul jawab wa alaikumussalam ngoten tuma jalasa nuli lunggu sinten rajul faqala mongko ngendika sinten kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten asrun moro-moro ngendika asrun ngono kala utawi sing teko kelawan rajul dungane rajul utawi dungane rajul iku asrun ganjarane 10 sumajaan nuli teko sapa akhoru wong lanang liya. Faqala mongko ngucap sapa akhir assalamu alaikum warahmatullah. Faradda mongko jawab sinten kanjeng nabi alaihi ing atase akhir. Fajalasa mongko nuli lungguh sapa akhir. Faqala mongko ngendika sinten kanjeng nabi isruna ngono. Utawi dungane salami iku isruna ganjarane 20 ngono. Wah 20 rek ngono pertama. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 ngono. Tumajaan li teko sapa akhir wong liya faqala mongko ngucap sapa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda mongko jawab sinten kanjeng Nabi alaihi ngatasi akhir. Fajalasan li lungguh sapa akhir. Faqala mongko ngucap sapa ngendika sinten kanjeng Nabi salasuna utawi ganjarane salam donga iku salasuna 30. Sing pertama ciri kanjeng Nabi 10. Teko meneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 ciri Nabi. 3 yang terakhir datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanjeng Nabi dawuh 30. Oh ganjarane iku ternyata akean sing muni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono nek mau majelis. Jadi jangan masuk dulu. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru suruh masuk, masuk. Tapi jarang ya. Katanya mampu biasa. Assalamualaikum. Nah, itu mek 10 men. Ya kepengen telung puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala muttafaqun alaih. Wa an rawahu ngriwayatakeni hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten At-Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah qala ngendika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten hadza utawi iki iku Jibril Jibril Yaqra'u maca sapa Jibril alaihi ing atase sira assalamu ing salam Aisyah iki Jibril mengucapkan salam kepadamu. Loh, sampean kok takon lho Jibril kok salam karo wedok ayo. Malaikat iki ora lanang ora wedok. Lho iya paham ya. Ya malaikat ora duweni syahwat. Nek kuwe baru nek gak duweni syahwat. Hah, konoane protol terus gak duweni syahwat monggo wis mengucapkan salam. Gala kala ngendika sinten Isa kultu ngucap sapa ingsun. Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh muttafaqun alaih dijawabi. Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Muttafaqun alaih wa hagadha lan halik kaya mengkini. Yeah.